له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita lanjutkan kembali kutufun Ada pakaian khusus yang dipakai untuk yaumul Jum'ah. Sebagaimana Rasulullah SAW, kemarin kita sebutkan. Beliau menggunakan pakaian bergaris-garis merah. Untuk sholat Jum'ah, untuk sholat Id, untuk berjumpa dengan utusan para raja. Nah, jadi betul-betul ini istimewa, yaumul Jum'ah. Bukan Jumatan menggunakan pakaian kerjanya, seragam kerjanya. Bukan menjalankan sholat Jum'ah kemudian menggunakan pakaian-pakaian yang biasa dia kenakan sehari-harinya. Tapi dipakai pakaian khusus yang memang dia khususkan pakaian ini untuk sholat Jumat. Nah, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan in wajadtum, kalau kalian punya, kalau kalian mampu, kalau kalian bisa, ada pakaian khusus yang kalian siapkan untuk digunakan sholatul Jumat. Nah, terlebih lagi kemarin kita sudah sebutkan pakaian putih. Mungkin menyiapkan khusus pakaian putih ini khusus saya gunakan kalau sholat Jumat, kalau sholat Id misalnya. Tidak akan dipakai di hari selain Jumat, dikhususkan. Ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Sehingga ikhwan fiddin azani wa azakumullah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah tatkala mensyarah hadis ini dalam syarah Abu Dawud, beliau menyatakan wa hadzal hadis, di dalam hadis ini fihi irsadun nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya ada anjuran, petunjuk nabi, arahan nabi, ila annal insan yaj'alahu thiyaban, bahwasanya manusia itu menjadikan untuknya pakaian, yalbasu fil jumuah, yang dia kenakan pada hari Jumat, ghairu thiyab alladhi tada labsiha fi asna al-usbu, selain pakaian yang dia kenakan di hari-hari satu pekan. Khusus pakaian itu disiapkan untuk sholatul Jumat. Wallati yastamiluha fi jami' ahwalihi, pakaian yang dia kenakan di setiap keadaannya, wa fi mihnati wa amali, pakaian yang dia kenakan untuk aktivitas kerjanya, bukan itu. Bukan itu yang dipakai untuk sholatul Jumat. Naam. Wa istahabu ayja'ala thiyaban, dan disenangi untuk dia menjadikan pakaian yatajammal bihal Jumat, yang dia berhias dengan pakaian itu untuk hari Jumat. Walil idain, dan juga untuk dua hari raya. Ghairu thiyab allati tada labsiha, selain pakaian yang biasa dia kenakan. Salat Jumat, salat Id, pakaian yang dipakai bukan pakaian yang dipakai sehari-hari. Naam, ini disunahkan yang demikian. Baik. Ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Maka boleh sebutkan wal maksud min hadza anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arsada man wajada. Yang dimaksudkan dengan hadis ini, Rasulullah menganjurkan bagi orang yang mampu, orang memiliki, ya, memiliki pakaian yang lebih. Naam. Wa kana indahu qudrah. Dia memiliki kemampuan maliyah, kemampuan harta, ya, sehingga dia siapkan pakaian khusus hari Jumat, juga termasuk sholat Id, ya. Tidak akan dikenakan untuk hari Senin, hari Selasa dan semisalnya, khusus yaumul Jumat. Taib, ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Ikhwani fi din azni wa azakumullah. Demikian pula para ummal, para pegawai yang dia harus ngantor di hari Jumat, maka bawa baju tatkala berangkat ngantor, tatkala nanti dia menjalankan sholatul Jumat menggunakan pakaian yang khusus untuk yaumul Jumat, bukan menggunakan seragam kantornya. Nah, pakaian khusus yang dipakai untuk sholatul Jumat. Baik, ini keistimewaan yaumul Jumat. Baik, ini ikhwan fi din azni wa azakumullah. Sehingga betul-betul memperhatikan tatkala sholatul Jumat. Kemarin kita sebutkan baik menggunakan minyak wangi, bersiwak, dan juga pakaian yang terindah, yang dia miliki bukan pakaian yang biasa dia kenakan sehari-hari. Baik, kadang kita jumpai dan mungkin masih banyak kita jumpai kaum muslimin yang menjalankan suatu jumat dengan pakaian biasa. Bahkan mungkin pakaian yang dia kenakan di selain hari Jumat itu lebih bagus dibandingkan tatkala hari Jumat. Tidak memiliki perhatian sama sekali tatkala dia menjalankan sholat Jumat. Nah, siapkan pakaian khusus yang akan digunakan khusus hari Jumat dan juga sholat Id, dan tidak dikenakan pakaian itu di selain hari itu, khusus hari Jumat. Selesai sholat Jumat, taib, mungkin langsung dicuci, disimpan lagi. Besok menggunakan pakaian keseharian lainnya, hari Jumat pakai pakaian itu lagi, dia khususkan. Kalau dia hanya memiliki satu pakaian berwarna putih, maka dia khususkan itu yaumul Jumat. Selain itu dia tidak punya pakaian putih, khusus yaumul Jumat dia gunakan pakaian putih khusus. Nah, selain yaumul Jumat dia menggunakan pakaian yang lain yang dia miliki. Ini bagi mereka-mereka yang mampu, yang memiliki kemampuan untuk itu. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azakumullah. Alhamdulillah. Sebagaimana hadis yang kemarin kita lewati, man an'ama Allah 'alaihi ni'matan, barang siapa yang Allah berikan kenikmatan kepadanya, fa innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah senang, ayyara athara ni'mati 'ala 'abdihi, nampakkan asar nikmat Allah kepadanya. Ya. Jika memang diberikan kelebihan harta, beli pakaian khusus yaumul Jumat dipakai. Nah, menunjukkan syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mendapatkan kenikmatan tapi dia tidak mau menggunakan, menampakkan nikmat itu. Dia tidak menyiapkan pakaian khusus untuk yaumul Jumat padahal dia mampu. Baik, ini ikhwan fi din, azani wa azakumullah. Ini bukan perkara yang wajib. Dia menggunakan pakaian biasa yang tidak ada masalah. Cuma ini yang afdal, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Qala rahimahullah wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kharasna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Bani Anhar wa Bani Anmar, dalam peperangan Bani Anmar. Qala fa bainama ana tahta syajaratin, tatkala aku di bawah sebuah pohon, kata Jabir bin Abdullah, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam mushaf, ya, dalam apa yang ada di Maktabah Syamilah disebutkan, idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akbala, ada tambahan akbala, tatkala aku sedang di bawah pohon tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, ditambahi akbala, datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir, ya Rasulullah, halumma ila dhil, ya Rasulullah, kesinilah ke dhil. Dhil itu naungan, ayo bernaung. Naam, wa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya'ti, maka Rasul pun datang. Wa yusallim, beliau mengucapkan salam. Wa yanzil, beliau turun ikut kemudian berteduh di bawah sebuah pohon. Fayati Jabir bisighari al-kitha, kemudian Jabir bin Abdullah membawakan sighar al-kitha. Kitha itu timun, ya, timun kecil buah. Wa yuqarribu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dihidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min aina lakum hadza, Rasul tanya, ini kalian dapat dari mana ini? Qala Jabir, kharajna bi minal Madinah. Kami keluar dengan membawa ini dari Madinah. Yahruju ra'in li Jabir. Kemudian datanglah ra'in, pengembalanya Jabir. Wa 'alai burdan, yang dia menggunakan dua kain atau menggunakan pakaian qat ahlaqa, yang pakaiannya itu ahlaqa ai baliya wa zalifa, yang sudah jelek pakaiannya. Fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kepadanya, ini kok pakaiannya enggak pantas, jelek. Faqala Rasulullah, amma law saubani ghair hadzain. Rasulullah tanya kepada Jabir bin Abdullah, karena ini apa, pengembalanya atau budaknya Jabir. Nah, Rasul tanya, apakah orang ini enggak memiliki kain, enggak memiliki pakaian selain yang dia kenakan ini? Apa enggak ada pakaian lain yang dia miliki? Qala Jabir, bala, lau sauban. Dia punya ya Rasulullah. Dia memiliki sauban, dua pakaian, dua kain. Fil aibah. Aibah itu lemari atau tempat penyimpanan pakaian. Kasautu iyahuma, yang aku memberikan dua kain itu kepadanya. Dia masih punya pakaian yang lainnya, dia masih punya kain yang lainnya, aku telah berikan kepadanya, dan itu tersimpan di tempatnya. Maka Rasulullah SAW beliau menyatakan, fada'uhu, panggil dia, falyalbashuma, maka kenakan, pakaikan kain itu kepadanya. Ya'tirra'i, pengembala itu pun datang, wayalbasu saubain, kemudian menggunakan pakaian itu, pakaian yang layak pakai dibandingkan yang telah, yang tadi dia kenakan. Wayadhab, kemudian dia pun pergi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahu, kata Rasul, kenapa dia? Daraballahu unuqahu, alaysa hadha khairan. Rasul nanya, kenapa dia? Daraballahu unuqahu, semoga Allah memenggal lehernya. Ini kalimat yang biasa diucapkan orang-orang Arab untuk pengingkaran, bukan memaksudkan makna sebenarnya. Bukan memaksudkan agar Allah memenggal lehernya, bukan. Nah, sebagaimana sakilat ka ummuk, kata-kata yang biasa diucapkan orang-orang Arab yang tidak dimaksudkan arti sebenarnya. Baik. Alaysa hadza khairan, bukankah ini baik, lebih baik untuk menggunakan pakaian itu? Ar-ra'i yasma'u kalama Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pengembala itu mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-ra'i yatafa'al. Pengembala itu tafa'ul, optimis. Lawan dari tasa'um. Fisabilillah ya Rasulullah. Di jalan Allah ya Rasulullah. Qala Rasul, fisabilillah, ar-rajulu yuqtalu fisabilillah. Naam. Orang itu terbunuh di jalan Allah. Rawahul Imam Malik wal Hakim wa qala Muhaqqiq Jamil Usul, isnaduhu hasan. Baik. Ikhwani fi din, anzani wa a'azzakumullah. Naam. Di sini menunjukkan kepada kita ya, Rasul itu juga perhatian dengan masalah zahir, masalah pakaian. Nah, jika pakaian-pakaian itu tidak pantas untuk dikenakan karena saking jeleknya, sudah rusak, sudah tidak layak pakai, maka jangan digunakan jika memiliki pakaian yang lainnya. Punya pakaian yang layak pakai tapi dia simpen. Dia kenakan pakaian-pakaian yang jelek, yang tidak layak pakai. Tazahudan, biar dianggap orang yang zuhud, biar dianggap orang yang kekurangan, padahal simpanannya melimpah. Ini tidak boleh, apalagi dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang mampu, maka dia termasuk menggunakan pakaian syuhro. Masyarakat sekitarnya menggunakan pakaian-pakaian yang bagus. Status ekonominya sama dengan tetangganya, bisa dia punya beli pakaian tersebut, tapi dia pilih pakaian yang jelek-jelek. Berbeda dari para tetangga di sekitarnya pakaiannya. Maka itu termasuk pakaian syuhro, dilarang. Baik, ini khawani fidina azani wa azakumul. Gunakan pakaian-pakaian yang layak pakai untuk menunjukkan bahwasanya kita mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menyengaja menggunakan pakaian-pakaian yang robek, pakaian-pakaian yang jelek dalam keadaan kita mampu untuk menggunakan pakaian yang layak pakai. Nah, ini menunjukkan baik perlunya juga memperhatikan penampilan. Nah, azinah bisholah wan nas. Baik, berhias tatkala sholat. Nah, itu kaitannya dengan hadis yang pertama tadi, sholatul Jum'ah wan nas, dan juga manusia. Nah, hadis yang kedua ini enggak ada kaitannya dengan sholat. Rasul perintahkan agar ra'i ini menggunakan pakaian yang bagus, yang layak pakai. Nah, ini ikhwan fidina azani wa azakumullah. Jangan kemudian menggunakan pakaian apa adanya. Apa adanya yang dia tidak layak pakai dalam badan, dia punya baju yang layak pakai. Nah, padahal dia pakai untuk keluar rumah. Kalau mungkin yang sobek-sobek dia pakai di dalam rumah, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah berinteraksi, bermuamalah dengan masyarakat sekitar, dia menggunakan pakaian-pakaian yang jelek, tidak layak pakai dalam badan dia, ada di rumahnya pakaian yang pantas untuk dikenakan, maka jangan. Nah, ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Ini semua menunjukkan Islam itu tidak hanya memperhatikan masalah hati, tapi juga memperhatikan masalah zahir. Nah, yang penting hatinya baik meskipun pakaiannya jelek, enggak ada yang demikian. Nah, wong dia mampu menggunakan pakaian yang layak pakai, pantas. Kenapa pakai pakaian-pakaian yang jelek? Nah, hanya mementingkan yang penting hatinya yang baik, kan? Nah, maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan panggil pengembala itu dan pakaikan pakaian yang bagus. Ya. Tidak dibiarkan menggunakan pakaian yang demikian. Baik. Qala al-muallif rahimahullah an-nadhafatu minal Islam. Kebersihan termasuk dari Islam. An-nadhafatu minal Islam. Nah, ini bukan hadis ya. An-nadhafatu minal Islam atau minal iman. An Jabir bin Abdullah qala atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mendatangi kami zairan fi manzilina, beliau mengunjungi kami di rumah kami. Wa ra'a rajulan sa'isan, beliau melihat seseorang laki-laki yang syaisan. Apa makna syaisan? Qad tafarraqa sya'ruhu, yang rambutnya awut-awutan. Itu tafsir dari syaisan. Ada seorang yang enggak perhatian dengan rambutnya. Rambutnya acak-acakan. Nah. Faqala, amakana yajidu hadha musakkinu bisya'rahu, apakah Orang ini tidak mendapatkan apa-apa yang bisa untuk merapikan rambutnya. Apa dia tidak punya sesuatu yang dipakai untuk merapikan rambutnya, sehingga rambutnya cacakan demikian. Wara'a rajulan akhar, dan Rasul melihat laki-laki yang lainnya. Wa alaihi thiyabun wasikha. Laki-laki yang lain yang dilihat Rasulullah menggunakan pakaian yang kotor. Faqala, Rasul pun berkomentar, amakana hadza yajru ma yaghsilu bi saubah, apakah orang ini enggak memiliki air yang bisa dipakai untuk cuci pakaiannya? Rawi Ahmad wa ghairuhu wa sahahu al-Hakim wa wafaqahu adz-Dzahabi. Baik, ini sekali lagi menunjukkan Rasulullah perhatian dengan perkara yang zahir. Memperhatikan kerapian, memperhatikan kebersihan. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Bukan kemudian berpenampilan apa adanya. Nah, sehingga tidak mau merapikan rambutnya. Di sini tatkala Rasulullah menjumpai seorang yang tidak mengatur rambutnya, tidak perhatian dengan rambutnya, beliau menyatakan apakah orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk merapikan rambutnya. Ini menunjukkan kita juga harus memperhatikan penampilan. Tapi sebagaimana disebutkan Rasulullah dalam hadis yang lainnya, baik, tidak kemudian menghabiskan waktu untuk mengurusi penampilan. Nah, Rasulullah menyebutkan ghibban, untuk mengurusi rambut itu ghibban. Ghibban itu maknanya tidak tiap hari. Tidak tiap hari ngurusi rambutnya. Nah, tapi kadang diurusi, besok disisiri, besok tidak, demikian. Baik, ini masalah rambut. Demikian pula masalah pakaian. Bukan kemudian menggunakan pakaian kotor dipakai, padahal dia mampu untuk mencucinya. Bong, ini pakaian-pakaian saya misalnya. Kulikol insanu min alak, manusia diciptakan dari tanah. Nah, misalnya menganggap tidak ada perbedaan dengan manusia, wis berpenampilan apa adanya. Maka Rasulullah SAW mengucapkan ucapan-ucapan menunjukkan pengingkaran. Maka jangan kemudian seseorang itu menggunakan pakaian yang kotor. Apa enggak punya sesuatu yang bisa untuk nyuci pakaiannya? Kok pakai pakaian yang kotor? Apa tidak memiliki sesuatu yang bisa untuk merapikan rambutnya? Kok rambutnya acak-acakan? An-nadhafah minal Islam. Baik. Dan juga diperhatikan. Sekali lagi, bukan hanya perkara batin, tapi perkara yang zahir juga harus diperhatikan. Naam. Ini ikhwan fi din azani wa azakum, pakaian, rambut. Sebagaimana hadisnya Jibril alaihissalam tatkala datang di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yura alaihi asrun safar, tidak terlihat bekas perjalanan, ya. Pakaiannya putih, bersih, rambutnya hitam, rapi. Nah, ini menunjukkan betul-betul menjaga penampilan, memperhatikan penampilan. Baik. Qala wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, man kana lahu sya'run falyukrimhu, barang siapa memiliki rambut hendaknya dia muliakan. Rawi Abu Dawud wa Hasan wal Hafidh fil Fath. Dimuliakan itu maknanya diperhatikan. Nah, jangan memanjangkan rambut kemudian enggak diurusi rambutnya. Tapi diurusi rambutnya, diperhatikan rambutnya, jangan acak-acakan. Nah, Taib. Ini akhwani fi din azani wa azakumullah. Taib. Naam. Jadi ini terkait dengan yang tadi tentang masalah rambut, bal yukrimhu ya. Diperhatikan rambutnya. Jangan membiarkan rambutnya. Baik. Mangkana law sya'ru ini maknanya barang siapa yang melihara rambutnya. Mungkin mau manjangkan rambutnya, maka perhatikan rambutnya, jangan dibiarkan. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam atharatun minal fitrah. Ada 10 dari fitrah. Qasus syarib, yang pertama memotong kumis yang melewati bibir atas, jadi bukan mencukurnya, bukan menghabiskannya. Wa ikhfa'ul lihyah, dan membiarkan jenggot, melebatkan jenggot. Wasiwak, kemudian bersiwak. Wastinsakul ma, menghirup air di hidung. Istinsak ini biasanya kalau wudu ya, istinsak dihirup airnya di hidung. Demikian pula tatkala bangun tidur malam, istinsak. Baik, karena tempat bermalamnya syaitan. Wa qasul adzafir, dan memotong kuku. Wa ghasul barajim, hai uqadul asabi, mencuci al barajim. Barajim itu apa? Sendi-sendi jari, persendian jari. Wa nadful ibid, mencabut bulu ketiak. Wa halqul anah, mencukur bulu kemaluan. Wa intiqasul ma, yakni al-istinja. Intiqasul ma, yakni istinja dengan air. Wal madmadah, dan berkumur. Rawahu Muslim. Ini fitrah ya. 10 fitrah. Naam. Mencukur kumis, membiarkan jenggotnya, manjangkan jenggotnya, bersiwa, istinsak, memotong kuku. Nah, ini baik, memotong kuku, kemudian halqul anah, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. Ini Rasulullah SAW berikan waktu paling lama 40 hari. Paling lama 40 hari. Dia tidak boleh memanjangkan, memelihara kukunya. Nah, salah satu dari jarinya atau bahkan semuanya. Nah, itu bukan termasuk ajaran Islam. Membiarkan satu kukunya panjang, ini bukan termasuk ajaran Islam. Sunnah fitrah itu ghasl adzafir, memotong kuku paling lama 40 hari. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam khamsun minal fitrah. Di hadis yang keempat ini Rasul menyebutkan 5. Tadi 10, ya, ini 5 dari fitrah. Al-hitan yang pertama, yang tidak ada di hadis yang pertama. Al-hitan, baik laki-laki maupun perempuan. Untuk yang perempuan ini sekarang diupayakan untuk ditiadakan. Jadi dari sisi baik kesehatan menurut mereka tidak dianjurkan, tapi ini dianjurkan dalam Islam. Kalau yang laki-laki itu wajib untuk khitan. Baik. Enggak banyak diingkari khitan untuk kaum perempuan. Baik, dengan alasan-alasan mereka. Tapi ini sesuatu yang termasuk dianjurkan. Nah, khitan untuk perempuan dengan khitan untuk laki-laki itu beda tujuannya. Ya, berbeda tujuannya. Sehingga khitan untuk laki-laki itu wajib, untuk perempuan tidak wajib. Jika laki-laki itu wajib, ya, maka tatkala seorang itu mungkin masuk Islamnya setelah balik, tetap dia harus khitan. Karena wajib hukumnya, terkait dengan kesucian dia, terkait dengan ibadah dia. Tapi untuk kaum perempuan tidak ada kaitannya dengan itu, untuk meringankan syahwatnya. Maka tidak wajib, maka tidak boleh kemudian seorang yang sudah dewasa kemudian khitan bagi perempuan, karena akan membuka auratnya. Sesuatu yang tidak wajib, tidak boleh untuk dijalankan. Nah, kalau memang kecilnya belum dihitan, ya sudah. Kalau dia sudah dewasa, ya sudah, tidak perlu hitan. Karena bukan perkara wajib, beda dengan laki-laki. Karena itu perkara wajib, meskipun dewasa, meskipun tua, baru masuk Islam, hitan. Kecuali kalau dengan hitan berbahaya. Mungkin dia memiliki penyakit yang kalau ada luka akan berbahaya. Ini ada pembahasan tersendiri. Nah, yang kedua wal istihdad halqul anah. Yang kedua mencukur bulu kemaluan. Halqul anah, halq itu dicukur. Wat taklim al adhafir, memotong kuku. Wa nadful ibid, mencabut bulu ketiak. Bulu kemaluan dicukur, bulu ketiak dicabut. Waqa susarib, memotong kumis. Mutafaqun alaih. Baik. Ini sunnah fitrah. Sunnah fitrah. Baik. Ada yang hukumnya wajib tadi khitan, ada yang hukumnya sunnah. Naam. Ikhwani fi dinna azani wa a'azzakumullah. Ini apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mungkin ada dari sisi penelitian kesehatan atau apapun yang kemudian melarang untuk menjalankan ini, kita sebagai seorang muslim tentunya lebih percaya dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, contohnya tadi khitan untuk kaum perempuan. Juga masalah halqul anah. Sebagian menyatakan tidak dianjurkan dengan penelitian mereka, tapi ini termasuk fitrah yang diperintahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, laula ana suqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, au ala nas, atau memberatkan manusia, la amartum bisiwaki inda kulli salatin. Naam, sungguh aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Bersiwak setiap kali salat. Nah, muttafaqun alaih. Ini menunjukkan, sangat ditekankan. Laula ana suqa ala ummati. Seandainya ini tidak memberatkan, pasti akan diperintahkan, diwajibkan. Tapi mungkin menurut beliau ini berat bagi umatnya untuk senantiasa bersiwak setiap kali sholat. Nah, waqala sallallahu alaihi wasallam, as-siwaku tadharatun lil fam. Siwak itu membersihkan mulut, mardhatun lirabb, dan mendatangkan keriduan Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu An-Nasa'i wa ghairuhu, wa shahahu An-Nawawi wa ghairuhu. Baik. Ini khani fidina azani wa azakumullah, ini semua terkait dengan an-nadhafah, kebersihan. Kebersihan tubuh, ya. Baik. Dengan sunnah-sunnah fitrah itu kebersihan tubuh. Nah, kemudian juga kebersihan pakaian. Tadi disebutkan di yang pertama, mencuci pakaiannya, memperhatikan penampilannya. Baik, inilah sosok seorang muslim. Tidak kemudian hanya memperhatikan batinnya, ya. Dikenal sebagai ahli ibadah, masya Allah luar biasa ibadahnya, tapi penampilan pakainya kusut, kotor, tidak karuan, itu bukan penampilan seorang muslim. Nah, maka dia ahli ibadah, dia juga perhatian dengan kebersihan pakaiannya, kerapian pakaiannya. Kadang-kadang dijumpai orang-orang yang dikenal getol dan semangat untuk berdakwah menggunakan pakaian-pakaian jubah dan semisalnya, tapi kotor, gak perhatian dengan kebersihannya. Nah, maka tampillah sebagai seorang muslim yang dia menjaga kebersihannya. Baik, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Setelahnya nanti akan kita masuk min adabil Islam, termasuk dari adab-adab dalam Islam. Wallahu a'lam bissawab. Shallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.